ayam tak kadang rapi kadang maranggang kita salah biasa ketiduran kadang baio dalam rundiangan bakakak coba rati nak emang kok kabiran bakakak coba rati jauh mengkau.

Thank you. Ramadan.